Rangkul Inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bikman Sirait. Bakul Inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bikman Sirait. Anak muda, cintailah teguran dan didikan. Jujur, teguran tak menyenangkan. Didikan seringkali terasa menyebalkan. Serba diatur dan teratur di kehidupan. Teguran, apalagi ini salah itu tak boleh. Yang muda jelas tak suka. Memuaskan keinginan diri adalah kemudahan usia yang tak boleh dibantah. Mudah diikuti tapi mematikan di ujung sana. Hanya teguran yang bisa menyelamatkan, tapi sayang teguran tak disukai. Bukankah hidup orang muda jadi sangat berbahaya? Betul, dan itu tak bisa dibantah. Karena itu biarlah anak muda belajar di hidupnya mencintai teguran seturut dengan kesadaran dirinya. Menikmati didikan dan menjalani hari-harinya demi menggapai masa depan bagi dirinya. Bukan orang lain yang akan diuntungkan, bukan orang lain yang akan memanennya, tapi diri sendiri. Masa iya kita tak mampu mencintai diri supaya diri jadi sangat berharga? Tentu, orang muda akan menjadi berharga kalau dia berhasil dalam studinya, baik perilaku moralnya, dan punya kehidupan agama yang luar biasa. Maka tiap langkahnya bukan saja penuh energi kemudahan usia, tetapi harapan demi harapan dalam membangun kehidupan. Anak muda, belajarlah mencintai teguran. Sedikit keras kepada diri, jalani didikan. Jangan pernah berpikir untuk lari, hanya memuaskan keinginan diri. Teguran dan didikan, dia bagaikan gada dan tongkat yang menjaga tiap langkah. Seperti gembala mengiring domba ke padang rumput yang sesungguhnya. Tidakkah Anda ingin tiba di padang rumput yang memberi